Digoyang ya, bareng-bareng di sini, monggo. Ini bareng pacarku ya, yang ganteng sekali. Yo. Oke, 3 bola aku udah cukup dari Vivi, kembali pada pengemsi, monggo.